Nona yang manis, jangan menangis. Kalau nanti beta pergi, kas tinggal Ale. Bukan beta punya mau, Ale pun mama yang nau-nau. Dong sing suka katong pun cinta. Sio nyong gogos yang beta cinta, su paling lama katong dua patunan. Sampai beta su kasih diri, sio mengapa Ale mau pergi. Mari nyong balari beta dua. Kalau dua-dua hati su cinta, mama larang, papa larang, su sing bisa. Sama papera colo-colo de gua ika, kurang satu di atas meja sing bisa makan. Nona yang manis, jangan susah hati. Kalau nanti beta pergi, kas tinggal Ale. Sampai beta suka sendiri, mengapa nyong Ale mau pergi. Mari nyong balari beta juga. Kalau dua-dua hati